Pertama takbir yang disebut di sini. Faqala qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihim 33. Naam. Baqiya syai. Jami'ihinna, bukan jami'ihim. Muannas, jami'ihinna 33. Baik, intahina min hadzal bab. Min ayy bab? Naam, bab adzkar ba'da shalah atau adzkar 'aqiba shalah. ليس هناك شيء يتكلم فيه في هذا الباب إلا أذكار أو أول ذكر apa yang diucapkan setelah salam. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pertama istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la manana ma'atait wa la mu'atia la mu'na'ata wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kemudian baru la ilaha illallah, takbir tahmid, tasbih takbir dan tahmid 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa minhum man yaqul awwal ma qala ba'da salam at-takbir. من هذا الحديث أو الحديث الذي قبله هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. Hanya ini sepertinya yang terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama, apakah kalimat takbir adalah maksudan bihi atau ghairu maksudah. Maksudah bimakna lafadznya takbir itu yang dituju, atau hanya sekedar contoh salah satu dikir. Karena dua-duanya dalam bahasa Arab dipakai. Satu dengan maksud semua, atau semua dengan maksud satu. Satu dengan maksud semua, seperti ketika Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau yarka. Apakah cuma ruku? Tidak. Beliau sholat. Tapi disebut yarka. Menyebut sholat dengan salah satunya. Itu ruku. Atau qiyam. Qiyam Ramadan. Apakah berdiri saja? Qiyam itu berdiri. Tentunya bukan berdiri saja, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, yang dimaksud salat. Berarti menyebut sesuatu dengan salah satunya. Nah, apakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menyatakan at-takbir, apakah maksudnya adalah zikir disebut salah satunya? Aku tahunya atau berakhirnya dengan suara takbir mereka, maksudnya suara zikir mereka secara umum, ada takbirnya, ada yang lainnya. Tetapi ada yang menyatakan bahwa kalimat takbir itu maksudah, benar-benar takbir yang dimaksud. Artinya ketika salam, aku tidak mendengar suara mereka ketika salam. Yang aku dengar, takbir mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Babul khusyuk fis-salah. Bab tentang khusyuk fis-salah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala babul khushu' fi salah. Al khushu' fi salah huwa ruhuha wa lubbuha. Yang namanya khushu' di dalam salat itu adalah intinya, ruhnya. Ini jasad tidak ada ruh, tidak bisa apa-apa. Tetapi jasad dengan ruh hidup. Demikian pula salat. Salat tanpa khusyuk seperti jasad tanpa ruh. Salat dengan khusyuk, maka salat itu hidup bermakna. Maka dikatakan khusyuk ruhus salah. Walubbuha. Adapun lub adalah inti dari sesuatu. kalau kita melihat kotak ini, kita akan berkata bahwa yang penting itu bukan ininya, tapi ininya. Ini namanya lub. Sedangkan ininya kishir. Kishir wal lubab. Baik, tetapi bukan berarti untuk meremehkan yang selain lub. Tetapi untuk menunjukkan yang paling pentingnya dalam sebuah perkara, itu dikatakan lub. Salah lubbuha al-khusyuk. Sedangkan salat lubbuha al-khusyuk. Inti yang paling penting di dalamnya adalah khusyuk. Wa annaha yuktir thawabaha. Dan bahwasanya khusyuk itu akan memperbanyak pahala. Semakin khusyuk, semakin tinggi nilainya. Semakin tidak khusyuk, semakin kurang nilainya. Semakin kurang pahalanya. Berarti, yaktur thawabuha au yaqil. Apakah bertambah pahalanya atau berkurang, itu dilihat dari khusyuknya. Walaupun sebagus-bagusnya sholat, kalau enggak ada khusyuknya, enggak ada nilainya. Hasba ma'aqalahul musalli. Sesuai dengan yang dipahami oleh orang yang sholat. Dipahami artinya makna-makna yang dia baca. Ketika dia menyatakan subhanallah, dia paham bahwa ini mensucikan Allah SWT. Ila akhirih. Walidha asnallahu ta'ala 'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un. Oleh karena itu Allah memuji hamba-hambanya, orang-orang yang ketika salat khusyuk. Biannahumul ladzina yarithunal firdaus, bahwa merekalah yang akan mendapatkan surga Firdaus, hum fiha khalidun. Dalam surat apa? Al-Mu'minun. Dari awal ayat sampai ayat yang kesekian, Allah menyebutkan sifat-sifat orang mukmin. Justru yang pertama disebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum Naam. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum li zakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اتَّغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Sampai Allah katakan أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Sampai pada ayat أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Mereka lah para pewaris. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kalian beri catatan dalam kitab kalian, barangkali lupa surat Al-Mu'minun. Enam. Bagi yang hafal, kalau enggak hafal tulis ayatnya di sini, lafadznya, kemudian dihafal. Itulah mengapa Allah memuji mereka-mereka yang khusyuk, dan sebaliknya Allah mencerca orang-orang yang tidak khusyuk. Di dalam surat Al-Ma'un, wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Lengkap sudah. Satu ayat memuji yang khusyuk, satu ayat mencerca yang tidak khusyuk. Bahkan dikatakan dengan wail, celaka. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang salatnya lalai. Wal ihdharil qalbi fi salati asbabun. Dan diantara sebab-sebab yang menghadirkan hati dalam sholat, wali ihdharil qalb, untuk menghadirkan hati fi shalah, di dalam sholat ada asbabun, ada sebab-sebabnya. Di antaranya minha al-isti'adzatu minasyaitan. Pertama, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena biasanya yang membuat lalai, membuat lupa, membuat tidak khusyuk adalah syaitan. Kamu mencari sesuatu enggak ketemu, begitu sudah Allahu Akbar, dibisikkan oleh syaitan. Di atas lemari sebelah kiri. Oh iya, berubah pikirannya. Yang sedang baca berubah bicara tentang apa yang tadi dicari. Maka berlindunglah pada Allah dari syaitan. Ini pertama. Kedua, tadabbur qira'atus shalah. Memahami bacaan salat. Orang yang tidak memahami bacaan salat biasanya enggak khusyuk. Karena enggak sadar saya sedang ngomong apa. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'atha bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotaya wa min khotaya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan cepat dan tidak tahu apa yang dibaca. Ini membuat dia tidak khusyuk. Kalau dia sadar, dia sedang berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, atau jauhkanlah dosa-dosaku dariku sejauh timur dan barat, pasti kamu akan meminta dengan serius dan sungguh-sungguh. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ila akhirih. Wa anwa'id dzikr fiha. Demikian pula memahami bacaan-bacaan dzikirnya. Subhanallah, subhanallah. Atau ketika mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kalau dia paham akan khusyuk. Berarti asbabul khusyuk diantaranya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian memahami bacaan-bacaan salat dan tadabbur terhadap apa yang dibaca. Wa minha ja'lus sutrah. Di antaranya menjadikan di hadapanmu sutrah. Wa ja'ala an-nadhar mawdi'as sujud. Dan jadikanlah pandanganmu ke tempat sujud. Kalau tidak ada sutrah, kamu akan melihat di depanmu sesuatu yang bisa melalaikan kamu dari salatmu. Kalau tidak memandang ke tempat sujud, kamu terbawa dengan situasi yang terjadi di sekitarnya. Jangankan salat, belajar saja sekarang ini. Saya minta ambilkan hijab, taruh sini. Iya kan? Itu apa? Agar kamu jangan tengok-tengok sana sini. Agar jangan lihat mereka, mereka jangan lihat kamu. Dalam keadaan kamu khusyuk, fokus terhadap belajarmu. Apalagi salat yang lebih-lebih lagi disuruh untuk khusyuk. Maka ij'al sutrah amamaka baina yadayka waj'al nazar waj'alin nazar ila mawdi'is sujud. Jadikan pandanganmu ke tempat sujud. Ij'al nazaraka ila mawdi'is sujud. Kama anna dukhul al-insan fiha ba'da al-faragh min ash-shaghilat 'anha. Sebagaimana masuknya seseorang di balik sutrahmu akan menjadikan kamu tersibukkan. Demikian pula barakallahu fikum dukhulul insan fima ba'dal faragi minasyaghilati anha. Yang berikutnya adalah kalau seseorang tersibukkan dengan apa yang dia akan lakukan dari kesibukan-kesibukan setelah sholat. Ini habis sholat makan. Makan itu biasanya rebutan. Misalnya, ini misal. Saya husnudzon kalian gak rebutan. Pasti akan berpikir bagaimana supaya cepat sholatnya, kemudian langsung lari ke sana. Atau begitu salam, saya akan loncat ke sini, merencanakan dengan sekian rencana. Itu contoh yang gampang. Dan sekian banyak orang punya kesibukan setelah sholat. Alhamdulillah. Kalau mereka berpikir apa yang akan dia kerjakan setelah sholat, itu juga syaghilat. Anha, ay anis sholat. Dukhulul insan fima ba'dal faragh. Masuknya seseorang pada perkara yang setelah selesai sholat nanti. Masuk ke sana. Nanti setelah sholat apa, setelah ini apa. Ila akhirnya. Misalnya mau tidur. Kan naum. Gak khusyuk. Ini bacaan imam panjang banget. Padahal ini saya sudah ngantuk mau tidur. Waktu tidur saya habis. Melirik ke jamnya. Ini duhur. Sebentar lagi asar. Wa syahwat at-ta'am wa syarab, atau keinginan makan dan minum. Jadi kalau kamu lagi makan, selesaikan dulu baru sholat. Atau baru beli es komat, minum dulu. Jangan sampai taruh dulu, tinggal sholat. Ternyata sholatnya panjang. Wah, es saya udah gak dingin lagi. Pasti itu akan berpikir tentang itu. Maka selesaikan urusan itu, sampai ketika sholat sudah tidak berpikir tentang apa yang di luar sholat. Hadihil asya min aqwa asbab ihdaril qalb. Perkara-perkara tadi termasuk sebesar-besar sebab untuk hadirnya hati. Yang mana? Pertama, isti'adah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kedua, tadabbur terhadap bacaan imam, supaya enggak ngelamun. Bacaan imamnya panjang, ya dengarkan dan pahami. Berusaha untuk memahami ayat-ayat tadi, akan terasa pendek, enggak panjang. Kemudian memahami bacaan-bacaan dikir yang dibaca olehmu, membikin atau menjadikan sutrah di hadapanmu. Kenapa sutrahnya diletakkan di hadapanmu, di tempat sujudmu saja, tidak terlalu jauh? Pertama, dikhawatirkan ada yang lewat di balik sutrah. Tetapi kalau di hadapanmu, kamu bisa menguasai dengan tanganmu. Kalau ada yang lewat, kamu akan halangi. Baik. Yang kedua, engkau melihat tempat sujud, maka tempat sujud itu pas sebelum sutra satu jengkal kurang lebih. Itu tempat sujud. Karena sutra diletakkan di hadapan tempat sujud atau di depan tempat sujud satu dira' kurang lebih. Nah, karena ketika kamu mendengar sana, maka di balik sutra ini kamu tidak tahu. Yang sana kamu enggak tahu. Tapi kalau kamu menghadap ke sana, kelihatan semua. Walaupun dikasih sutra, depan sutra masih kelihatan. Barakallahu fikum. Hadhihi al-asya min aqwa asbab ihdaril qalb. Walida nuhiya 'anil salati hala huduril ta'am. Oleh karena itu dilarang untuk salat dalam keadaan makanan sudah hadir. Au mudafa'atil akhbasain. Dilarang pula sholat dalam keadaan menahan dua yang jelek. Menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Atau menahan buang angin. Lianna fi dhalika mashghalatun 'anil shalah. Karena yang demikian akan menyibukkan dia dari sholat. Akan menyibukkan dia dari sholat. Dan gak khusyuk sholatnya. Berarti selesaikan dulu urusan. Kalau ternyata munculnya di tengah-tengah, tiba-tiba tidak tertahankan, batalkan, selesaikan urusan, kemudian kembali masbuk di belakang imam. Nah, kalau buang angin, ini karena sering terjadi, maka saya ingatkan kembali, jangan selesaikannya di masjid. Wah, ini gak bisa ditahan, terus kamu selesaikan dengan suara yang terdengar oleh saf pertama sampai saf ketiga. Wallah, terjadi di pondok lain ketika saya ngajar di sana. Kenapa? Karena gurunya bilang bahwasanya kalau kamu ragu-ragu, maka pastikan supaya tegas, supaya jelas. Jadi ragu-ragu ketika apa enggak? Untuk apa enggak? Daripada ragu-ragu, keluarkan dengan tegas begitu. Sehingga jadi perlombaan. Wallah, terjadi perlombaan. Di sana tut, di sini tut. Ditanya, kata gurunya, saya tidak bermaksud seperti itu. Iya, kita husnudzon, dia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi kesalahpahaman tersebut yang berbahaya. Silakan kamu keluarkan di luar, sehingga tidak mengganggu kaum muslimin yang sedang salat. Dengan baunya, dengan suaranya. Barakallahu fikum. Labas. Tidak ada, tidak boleh malu dalam kebenaran. Innallaha la yastahi minal haq. Harus dibahas yang seperti ini agar tidak terjadi di tempat kita dan tempat lain. Qala, dikatakan وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساوس. Jumhur para ulama berpendapat, dahaba bermakna bermadhab, bukan pergi dalam artian pergi, tetapi dahaba yakni yadhab madhaban. Berpendapat benarnya atau sahnya salat orang yang dikuasai salatnya oleh wasawis. Walakin ma'an naqsi thawabiha, tetapi bersama kurangnya pahala. Sehingga jangan, walaupun kamu bisa menahannya sampai selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, memang sah selama tidak lepas, selama kamu kuat menahannya, iya sah sholatnya. Tetapi waswasah tadi, kegelisahan tadi membuat kamu tidak khusyuk dan itu mengurangi pahala. Semakin tidak khusyuk semakin kurang pahalanya. Wa dhahaba Abu Hamid Al-Ghazali wa Ibnul Jauzi ila butlaniha. Adapun Ibnul Jauzi dan Al-Ghazali berpendapat batal orang yang was-was. Naam. Karena hadisnya menyatakan la salata bi hadratit ta'am wala man yudafi' al-akhbathain. Nanti akan ada hadisnya insyaAllah. Tidak ada salat bagi siapa yang dalam keadaan sudah disediakan makanan, dan tidak ada salat bagi mereka yang menahan dua yang jelek. Kalimat la salata dianggap oleh mereka bahwa itu tidak sah salatnya, batal salatnya. Wa hadza qaulun marjuh, pendapat yang marjuh. Jumhur al ulama tidak menyatakan batal karena pembatal-pembatal salat sudah sangat jelas dalam riwayat yang jelas, yaitu makharaja minas sabilain, yang benar-benar keluar dari dua jalan, dan beberapa pembatal-pembatal salat lainnya. Sehingga kalau tidak keluar, walaupun dia menahan, tidak keluar, ya tidak batal. Hanya saja kurang khusyuknya tadi yang menjadikan salatnya berkurang. Hadis pertama dalam bab ini, bab al-khusyuk di salat. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام إلى أعلامها فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di dalam sebuah khamisah, yakni memakai khamisatin laha a'lam. Khamisah kisah, nanti akan ada dalam gharibil hadis. Kisah yakni kain yang dipakai di luar, baju luar. Laha a'lamun, memiliki corak-corak. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Nabi melihat corak-coraknya sesekali atau nadrah sepintas. Falamman sarafa, setelah selesai salat beliau berkata, idhabu bi khamisati hadi ila Abi Jahmin, bawalah khamisahku ini kepada Abu Jahm. Wa'tuni bi ambijaniyatih, dan bawalah untukku ambijaniyahnya Abi Jahm. Fainaha alhatni anifan an salati, karena khamisah ini telah melalaikan aku tadi dari salatku. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khamisah la a'lam adalah kisa'un murabba. Kisa'un murabba, kain dalam bentuk persegi empat, bi alwanin mukhtalifah. Tergambar? Ini bagian luar. Ini bagian dalam. Pakainya begitu. Nah. Mukhattat bergaris-garis, bercorak-corak, bi alwanin mukhtalifah, dengan warna-warni. Wa qala Ibnu al-Athir, berkata Ibnu al-Athir dalam Gharibul Hadis, hiya thawbu khazzin aw sufin muallam. Dia adalah pakaian dari khaz atau dari suf, dari wol, muallam, yang diberi gambar-gambar. Wa qila, dikatakan pula, la tusamma khamisah, tidak dinamakan khamisah, illa an takuna sawda'an mu'lamah. Tidak dikatakan khamisah kecuali dia hitam dan bercorak-corak. Dasarnya hitam, kemudian ada coraknya. Yang kedua, ambijaniyah. Nabi memakai khamisah, kemudian melihat corak-coraknya, terganggu salatnya. Maka beliau katakan, kembalikan ini kepada Abu Jahm, dan aku minta ambijaniyah. Khamisah dengan ambijaniyah lebih mahal. Khamisah, ambijaniyah itu kasar, murah. Tapi Nabi SAW memakai yang mahal tadi, yang bagus tadi, terganggu dengan corak-coraknya. Maka barakallahu fikum, pakaian dalam salat atau ketika kalian akan salat, hendaklah memakai pakaian yang tidak bercorak untuk menambah kehusuan kamu dan kehusuan orang yang di belakangmu. Ya? Saya enggak terganggu kok. Kamu enggak terganggu, yang di belakangmu terganggu. Ngitungin titiknya dari atas ke bawah. Wah, titiknya banyak sekali. Apalagi kaosnya kaos dagadu. Sedang sholat senyum-senyum. Kenapa? Lucu tulisannya di punggungnya orang ini. Ini barakallahu fikum, jelas-jelas mengganggu sholat. Maka termasuk sunnah yang jelek. Sunnatan sayyiatan adalah rombongan haji, rombongan umroh pakai seragam batik. Apalagi ada burungnya. Sering ditegur, diharam oleh kaum muslimin. Ada haram, la yajuz. Ya, entah pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, wallahu ta'ala alam. Padahal tanpa ada burungnya pun sudah mengganggu. Sudah mengganggu. Ahabu thiyab, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah qumshan, gamis. Dan warna yang beliau sukai adalah putih. Kenapa harus pakai batik? Hanya karena asobiyah Indonesia membawa cerminan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu harusnya. Barakallahu fikum. Masalah agama di atas masalah urusan kebangsaan. Masalah agama di atas masalah asabiyah negara manapun, suku apapun, masalah agama di atas semuanya, sehingga kalahkan itu. Apa yang disukai Rasulullah SAW itu yang menjadi ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Wa qila la tusamma khamisa illa an takuna sawda'a mu'lama. Al ambijaniyah kisa'un ghalid. Adapun ambijaniyah adalah kain yang kasar. Laisa lahu a'lam, tapi tidak punya corak. Memang kasar. Tidak bagus, tidak halus. Tetapi tidak ada corak-coraknya. Wa hiya bi fathil hamza wa sukunin nun. Dia difathahkan hamzahnya dan disukunkan nunnya. An bijaniyah. Wa kasril ba, ba'nya dikasrahkan. Al muwahhadah untuk menegaskan adalah ba, yakni muwahhadah satu titik di bawah. Wa ba'dal alif nunul maksurah, Setelah alif ada nun yang kasrah. Ba'daha ya'un musyaddadah. Setelahnya ya yang bertasydid. Berarti apa dibaca? Anbijaniyah. Ditasydidkan dia anbijaniyah. Tsumma ta'at ta'nits, kemudian ta' ta'nits. Mansubah ila baladin tusamma anbijan. Itu adalah nisbah. Dinisbatkan kepada daerah yang banyak memproduksi kain-kain sejenis itu, yaitu daerah Anbijan. Maka daerahnya, maka kainnya dijuluki kain Anbijaniyah. Wa qad waradat hadhil kalima bi fathil ba wa hiya nisbatun ala ghairi qiyas ila Anbijan ila manbajil balad al-ma'ruf fi bilad asy-Syam. Dan telah diriwayatkan pula kalimat ini dengan difathahkan ba-nya, berarti dibaca Anbijaniyah. Anbijaniyah. Wa hiya nisbatun ila ghairi qiyas. Dan itu nisbah tapi tanpa qiyas. Naam. Ila manbajil balad, yang dikenal di dalam atau yang terkenal di negeri Syam. Wa mithluha manbajani atau manbajani wa hiya kisa'un min as-suf. Itu adalah kain dari wool. Jangan dikira kain wool itu mahal, itu hari ini mahal. Saat itu justru yang paling kasar, yang paling murah. Lahu khumlun wa laysa lahu 'alam. Dia memiliki khumul, ya, kasar, jelek. Khumul itu apa? Lusuh, ya. Lusuh. Tapi laysa lahu 'alam, tapi kelebihannya tidak punya corak. Polos. Wa tu'addu min adwani thiyabil ghalidhah, dan dia termasuk pakaian yang paling rendah. Pakaian yang kasar, yang paling murah. Baik. Rasulullah SAW tidak mementingkan mahal atau murah, tapi Rasulullah SAW mementingkan pakaian yang tidak mengganggunya dalam sholatnya. Kecuali kalau kasarnya menyebabkan gatal-gatal, maka cari yang lebih khusyuk dari itu, yaitu yang halus supaya tidak gatal. Apa fikihnya? Fikihnya kamu akan terganggu sholatnya, goyang-goyang terus karena gatal. Baik. Berarti ingat-ingat, ini dipakai jangan dalam sholat. Kalau dalam sholat, aduh jangan, saya gak bisa khusyuk sholat pakai ini. Artinya asbab, min asbabil khusyuk, harus kalian cari dan upayakan sebelum masuk dalam sholat. Pakaiannya, tempatnya, apalagi, semua harus kalian siapkan. Yang sedang makan, selesaikan segera. Yang haus, minum segera. Yang masih menahan akhbathan, selesaikan segera. Ketika masuk sholat dalam keadaan kamu bisa khusyuk. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kalimat anifa. Anifan, yakni al-an. Makna al-ijmali, makna yang ringkas. Ahda Abu Jahmin ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khamisatan laha a'lam. Abu Jahal memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah khamisah yang memiliki corak-corak. Dan termasuk akhlak Nabi yang mulia, beliau pakai pemberian sahabatnya itu di depan mereka sehingga yang memberinya senang, bajuku dipakai atau baju yang aku beri kemarin dipakai oleh beliau. Wa kana min makarimi akhlaqi, termasuk kemuliaan akhlak beliau pula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anahu yaqbalul hadiyah jabran li khatiril muhdi. Termasuk akhlak beliau juga adalah beliau terima hadiah jabran li khatiril muhdi, untuk menenteramkan hati orang yang ngasih. Baik. Ada kebiasaan orang yang Ketika dikasih, jangan, ditolak, mati-matian ditolak. Enggak usah, terima kasih, jangan usah terima kasih. Ya. Itu bagus dari satu sisi. Kalau kamu lihat bahwa dia membutuhkan, maka kamu tolak. Kamu lebih perlu. Ya. Tetapi kalau dia memberikan hadiah, bukan sedekah untukmu, walaupun kamu punya, tapi dia ngasih hadiah, dia pingin diterima hadiahnya, kamu terima. Agar dia senang. Bahkan kalau perlu, kamu pakai. Ketika dia dalam keadaan niat, kamu pakai. Ini jubran li khatiril muhdi. Khatir itu benak, atau hati, atau pikiran. Menenteramkan pikiran mereka. Alhamdulillah. Tapi kalau enggak diterima, sedih. Saya ngasih hadiah, enggak diterima. Kenapa ya? Mungkin terlalu murah. Mungkin terlalu kecil. Atau mungkin enggak berharga. Akan tersinggung. Terima. Walaupun mungkin kamu berkata dalam hatimu, saya punya lebih bagus dari ini. Kamu terima. Jazakallah khair. Naam. Fa'amarahum an yu'idu. Walakinnaha dhata a'lam. Nabi terima. Faqabilaha sallallahu sallam minhu. Wasalla biha. Nabi terima dan Nabi pakai untuk salat. Agar yang ngasihnya ikut mendapatkan pahala. Saya dikasih hadiah kitab Salus Suyuf Wal Asinnah waktu di Jogja dulu. Bagus sekali. Jazakallah khair. Tak baca semakin takjub betapa bagusnya isinya. Saya ajarkan keliling dan dalam hati saya, insya Allah yang ngasihnya akan mendapatkan pahala sekian banyaknya karena dipakai dan diajarkan dan disampaikan. Demikian pula kitab Umdatul Qari. Saya diberi oleh sahibukum. Ini Ustaz Umdatul Qari, ini yang mu'tabar. Saya pakai. Dengan harapan, mudah-mudahan orang yang ngasihnya pun ikut mendapatkan pahala. Ini barakallahu fikum, adab yang baik sebagai balas kebaikan. Balas kebaikan disuruh oleh Rasulullah SAW dalam hadis, man sana'a laka ma'rufan fal yukafi'uh. Siapa yang memberikan kebaikan padamu, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau kamu tidak bisa membalas dengan kebaikan, doakan. Dan di antara bentuk pembalasan adalah memakainya dalam kebaikan sehingga orang yang ngasihnya ikut mendapatkan pahalanya. Ini yang dipakai oleh si fulan kemarin, minyak wangi. Saya pakai untuk Jumat. Yang ini saya pakai untuk Eid. Saya pakai untuk salat. Mereka mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Walakinnaha dhatu a'lamin. Walakinnaha dhatu a'lamin yata'allaq biha an-nadhar. Tetapi sayangnya pakaian tadi bercorak. Setelah dipakai, Nabi melihat pada coraknya merasa terganggu. Alhathu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an kamilil hudur fi salati. Yang melalaikan atau menyebabkan Nabi terlalaikan dari kesempurnaan hudur fi salatihi. Ini barakallahu fikum kehati-hatian dalam berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau berkata ternyata pakaian itu melalaikan Nabi dari salatnya, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena Nabi sallallahu tidak pernah terlalaikan salatnya dari apapun. Loh, ini bagaimana dengan ini? An kamili hudurihi. Beliau terlalaikan dari kesempurnaan beliau. Artinya bukan lalai habis, tidak. Nabi misalnya kalau 100, kalau kita nilai kehusuan itu 1 sampai 100, mungkin tadi baru berkurang 1 atau setengah. Sudah ditolak oleh Nabi. Selesai. Nih, kembalikan. Tapi khawatir mereka tersinggung atau Abu Jaham tersinggung. Kok pemberian dikembalikan? Ganti saja. Kamu berikan pada saya yang ambijaniahnya saja. Baik. Ini maksud beliau rahimahullah menyatakan al-hathu, tapi enggak berhenti sampai di situ. An kamilil hudur. Dia terlalaikan dari kesempurnaan kehadirannya dalam sholatnya. Yang biasanya 100 menjadi 99,9,9 misalnya. Artinya sedikit sekali terganggunya. Tapi karena Rasulullah, karena Nabiullah, tidak mau. Hatta terganggu 0,0 sekian kehusuannya, tidak mau. Ini, ambil. Berikan pada Abu Jahal dan sampaikan padanya, aku minta ambijaniahnya saja. Wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamil. Karena Rasulullah sallam adalah seorang yang sempurna. La yasdur anhu minal a'mali illal kamil. Tidak keluar dari beliau amalan-amalan kecuali sempurna. Salatnya pun sempurna, kekhusyuannya pun sempurna. Maka ucapan Nabi, alhadni anifan an salati. Aku terganggu dengan coraknya tadi dalam salatku. Mana terganggu sekian, 0,% Barakallahu fikum. Yang harusnya sempurna, kurang 0,% begitu. Itu yang kemudian Rasulullah SAW katakan kembalikan. Wa amarahum an yu'idu hadhihi al-khamisah al-mu'lamah ila al-muhdi Abi Jahm. Nabi menyuruh mereka untuk mengembalikan khamisah tersebut yang mu'lamah, yang bercorak tersebut, kepada al-muhdi, sang pemberi hadiah, yaitu Abu Jahm radhiyallahu taala anhu. Wa hatta la yakuna fi qalbi Abi Jahm syai'un minal hadiah, agar jangan sampai ada di hati Abu Jahm sesuatu tentang hadiahnya. Wala yatma'inna qalbuhu, dan agar tentram hatinya, Nabi suruh mereka untuk memintakan ambijaniyahnya. Ya'tuhu bikisai Abi Jahmin, agar membawakan kisah Abu Jahm alladhi lam yu'allam atau lam yu'lam, yang tidak diberi corak. Wa hadha min kamali hadyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan ini kesempurnaan bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naktafi bihadal qadr, barakallahu fikum.